Baik, kita mulai aja, Pak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid li fadilati syekh al-allamah Salih bin Fauzan ibn Abdillahi al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada kesempatan ini, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan membahas 3 bab di bawah sebuah judul mewaspadai tipuan syaitan di dalam kesialan dan perbintangan. 2 permasalahan ini ada di dalam kehidupan kita, permasalahan sial dan perbintangan, di mana syaitan menjadikannya sebagai sarana untuk menjerumuskan anak Adam ke dalam dosa terbesar. Dosa terbesar yaitu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu kita beri perhatian yang lebih besar untuk memahami masalah ini, karena banyak orang lalai, banyak orang tidak mengetahui bahwa ini termasuk permasalahan besar dalam kehidupan, yaitu terkait dengan dosa terbesar, dosa menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk pada bab Maja'a fit tatayyur. Berkata Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam kitab Tauhid, Babu Maja'a fit tatayyur. Babu Maja'a fit tatayyur, bab penjelasan tentang at-tatayyur, takut sial. Ini kurang lebih kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia, tatayur itu adalah takut sial. Adapun maknanya secara bahasa, itu dari kata ta'irun atau ta'irun, ya, burung yang terbang. Kenapa dinamakan demikian? Karena orang Arab dahulu, apabila mau melakukan sesuatu yang penting atau mau melakukan satu hajat, mereka menerbangkan burung. Mereka terbangkan burung. Kalau terbang ke kanan, berarti pertanda baik. Kalau terbang ke kiri, berarti pertanda buruk. Kalau terbang ke depan, mereka ulang lagi. Iya. Dari situlah asal penamaan tatayur. Adapun secara istilah, dikatakan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, tatayur itu adalah at-tasha'um, at-tasha'um bimar'iyyin au masmu'in au ma'lumin. At-tasha'um bimar'iyyin au masmu'in au ma'lumin. Merasa sial atau takut sial dengan sesuatu yang terlihat atau yang terdengar atau yang sudah diketahui. Jadi dengan 3 perkara secara garis besarnya. Merasa sial dengan sesuatu yang terlihat atau sesuatu yang terdengar atau sesuatu yang sudah dimaklumi. Baik, dengan sesuatu yang terlihat, contohnya ketika melihat orang yang berparas jelek atau orang yang memiliki cacat tubuh, maka sebagian orang ketika melihat hal tersebut, mereka merasa ini tanda sial. Itu dia tatayur, yang merupakan syirik. Baik, dengan yang terdengar, misalkan mendengar ada orang yang berkata, ya khusran, wahai orang yang merugi. Ketika mendengar itu, dia merasa, wah ini tanda sial. Ya. Atau mendengarkan suara burung, atau suara cecak. Dia merasa sial. Ya. Ini yang dimaksud dengan tatayur. Adapun yang dimaklumi, contohnya merasa sial dengan hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, ataukah waktu-waktu tertentu, seperti apa namanya, bulan Syawal misalkan, bulan Sura, atau nomor-nomor tertentu, angka-angka tertentu, seperti angka 13. Mereka anggap sebagai angka sial. Baik, ini contoh-contohnya. Maka, ini termasuk kategori kesyirikan. Termasuk kategori kesyirikan. Dan bisa jadi syirik besar, bisa jadi pula syirik kecil. Bisa di ini, kipasnya. Panas. Bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Hati-hati. Bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Kapan syirik besar? Apabila, kecilin aja, supaya enggak berisik. Syirik besar apabila seseorang meyakini sebab yang mendatangkan kesialan itu dia berpengaruh dengan sendirinya. Bisa mendatangkan kesialan dengan sendirinya. Adapun syirik kecil, kalau dia hanya meyakini itu hanya sebagai sebab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang mentakdirkan adanya kesialan. Maka itu adalah syirik kecil. Mengapa syirik kecil? Kembali kepada penjelasan tentang kaidah sebab. Ya. Karena kesialan tersebut bukan sebab yang Allah ciptakan untuk mendatangkan kesialan. Ya. Berarti ketika dia meyakini itu adalah sebab kesialan, seakan-akan dia bersekutu bersama Allah di dalam menentukan sesuatu itu sebagai sebab. Baik. Adapun sisi kesyirikannya itu ada dua. Sisi kesyirikannya ada dua. Yang pertama adalah karena orang yang takut sial telah memutus tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kalau dia tawakal kepada Allah, kalau dia bersandar kepada Allah, enggak perlu dia takut sial. Kenapa takut? Iya. Sedangkan Allah dialah yang menakdirkan. Kebaikan dan keburukan Allah yang menakdirkan. Kenapa takut sial? Itu yang pertama. Jadi, benar-benar orang yang takut sial ini menafikan tauhid, menafikan penghambaan kepada Allah, menafikan ibadah hati yang agung, yaitu tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal apabila kalian benar-benar beriman. Berarti orang yang tidak bertawakal kepada Allah bukan orang-orang yang beriman. Baik. Itu yang pertama. Sisi yang kedua adalah karena dia bergantung kepada satu sebab yang sifatnya khayalan. Ya, takhayul. Tidak benar-benar ada. Tidak benar-benar memberikan pengaruh. Nah ini dia. Sama dengan yang sudah kita jelaskan di dalam permasalahan jimat. Kenapa jimat itu syirik? Karena seseorang bergantung kepada sesuatu yang bukan sebab yang Allah ciptakan di alam ini untuk meraih satu kemanfaatan atau menolak satu kemudaratan. Baik. Jadi demikian. Orang yang takut sial telah memutus tawakalnya kepada Allah dan bergantung kepada sesuatu yang bukan sebab. Baik. Kemudian orang yang takut sial ini keadaannya ada dua bentuk. Keadaannya ada dua bentuk. Yang pertama adalah dia tidak jadi melakukan apa yang merupakan hajatnya. Iya. Dia sudah punya hajat, misalkan mau melakukan safar, mau melakukan perjalanan. Baru keluar, baru apa namanya, nyalakan mesin mobil, dia lihat orang yang berparas jelek, iya, atau orang berkata sesuatu yang dia anggap itu membawa sial. Akhirnya apa? Nggak jadi pergi. Atau ingin menikahkan anaknya, tapi karena bertepatan dengan bulan Syawal, maka dia tunda. Nah, ini yang pertama. Tidak jadi beramal, tidak jadi melakukan hajatnya, karena takut sial. Baik. Adapun yang kedua, tetap dia melakukannya, namun dalam keadaan gelisah. Dalam keadaan takut. Dalam keadaan gundah gulana. Iya. Dalam keadaan gelisah, dalam keadaan takut, dalam keadaan gundah gulana. Ini yang kedua. Sama saja. Ya. Dia dalam keadaan takut, dalam keadaan gelisah, dalam keadaan galau, jangan-jangan dia ditimpa kesialan. Nah ini. Walaupun dia tetap melakukan hajatnya, tetapi dia sudah terjerumus di dalam at-tatayyur. Iya. Takut sial yang merupakan kesyirikan. Baik. Beliau menyebutkan beberapa dalil. Yang pertama adalah wa qaulullah ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah, kesialan mereka adalah berasal dari sisi Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Surat Al-A'raf ayat ke-131. Ayat ini berbicara tentang kaum musyrikin, kaum Nabi Musa alaihi salam. Ya, atau lebih tepatnya Fir'aun. Ya, Fir'aun dan orang-orang kafir yang bersamanya. Kata Allah di dalam penggalan ayat sebelumnya, wa in tusibhum sayyi'atun yatatayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Apabila mereka ditimpa kesialan, maka mereka bertatayur, merasa sial dengan Nabi Musa dan pengikutnya. Coba itu, kurang ajar sekali ini orang-orang kafir. Mereka ditimpa kesialan, mereka anggap Nabi Musa alaihissalam, padahal beliau seorang nabi yang diutus kepada mereka untuk mengajak mereka kepada hidayah, malah mereka anggap sebagai pembawa sial. Ya, mereka anggap Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman sebagai pembawa sial. Maka Allah membantah mereka. Allah katakan, sesungguhnya kesialan kalian itu berasal dari sisi Allah. Allah yang menimpakan kesialan. Jelas ya? Allah yang menimpakan kesialan. Iya. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Jadi, siapa yang meyakini sesuatu bisa mendatangkan sial selain Allah, bisa menetapkan kesialan selain Allah, maka itulah kesyirikannya. Itulah sisi kesyirikannya. Itu di satu sisi. Di sisi lain, di ayat ini jelas bahwa itu adalah sifat orang-orang kafir. Baik. Wa qawluhu ta'ala, adapun ayat yang kedua, qalu ta'irukum ma'akum. Mereka berkata bahwasannya kesialan kalian adalah bersama kalian. Iya. Ini tentang bantahan Allah terhadap orang-orang yang mendustakan para rasul. Kemudian mereka ditimpa bala. Iya. Kemudian mereka ditimpa bala. Dalam surat Yasin ayat ke-19. Mereka menentang para rasul, kemudian mereka ditimpa bala. Ditimpa bencana, ditimpa kesialan, ditimpa musibah. Apa kata mereka? Ini gara-gara para rasul tersebut. Maka Allah membantah mereka. Kata Allah, kesialan kalian karena kalian. Ta'irukum ma'akum. Kesialan kalian bersama kalian, maksudnya karena kalian. Iya. Maka ayat ini menjelaskan, dosa-dosa manusia itu adalah sebab yang mendatangkan kesialan. Nah, jadi inilah sesungguhnya penyebab terbesar adanya malapetaka, musibah, dan kesialan yang menimpa kita. Enggak ada hubungannya dengan angka-angka tertentu, suara-suara tertentu, atau apa yang kita lihat. Tidak. Justru dosa kitalah. Dan kesyirikan adalah dosa terbesar, dosa yang paling kuat untuk menyebabkan malapetaka yang Allah timpakan kepada umat manusia. Iya. Maka Allah membantah mereka. Kesialan kalian karena kalian sendiri. Iya. A'in dzukirtum, dalam lanjutan ayatnya, apakah kalian ketika diingatkan untuk mentauhidkan Allah, kalian malah merasa itu membawa kesialan? Nah, ini dia. Diajak mentauhidkan Allah, mereka menganggap itu membawa kesialan. Kenapa? Karena mereka takut dengan sesembahan-sesembahan mereka. Maka Allah menyatakan, bal antum qaumun musrifun. Tetapi kalian adalah kaum yang melampaui batas. Kesimpulannya, ayat yang pertama menjelaskan bahwasannya yang menakdirkan kesialan adalah Allah. Gak ada pengaruhnya hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, suara-suara yang terdengar, pemandangan yang kita lihat, gak ada pengaruhnya sama sekali. Kemudian yang kedua, menjelaskan kepada kita, ayat yang kedua menjelaskan kepada kita bahwa sebab kesialan adalah dosa manusia. Sebab malapetaka, sebab azab adalah dosa manusia. Iya. Sama dengan firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat ke-30. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِ النَّاسِ وَيَعْفُ أَنْ كَثِيرٍ. Apa saja yang musibah yang menimpa kalian, maka disebabkan dosa-dosa kalian, itu pun Allah sudah mengampuni banyak dari dosa-dosa kalian. Artinya kalau Allah mengazab kita karena dosa-dosa kita, maka karena dosa-dosa kita semuanya, tidak ada yang bagian yang mendapatkan ampunan, maka kita pasti binasa. Na'udzubillah. Demikian pula firman Allah, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan, malapetaka, musibah, bencana dan kesialan, semuanya itu di daratan dan di lautan, disebabkan ulah tangan-tangan manusia. Maksudnya disebabkan dosa-dosa mereka. Agar Allah merasakan atas mereka apa yang sebagian dari mereka yang mereka kerjakan, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pelajaran yang bisa kita petik dari dua ayat ini, yang pertama adalah bahwasannya tatayyur, takut sial, itu termasuk tradisi jahiliyah dan kaum musyrikin. Ya, bukan jahiliyah yang baru, yaitu sesaat sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sejak lama, yaitu sejak masa Nabi Musa alaihi salam, Firaun, ya, ribuan tahun yang lalu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah perangai jahiliyah dan kaum musyrikin. Maka takut sial itu bukan hanya syirik. Dia termasuk kategori bid'ah dan juga tasyabbuh, menyerupai kaum musyrikin. Ini juga peringatan bagi kita, penyerupaan terhadap kaum musyrikin adalah sebab yang mengantarkan kepada kesyirikan. Baik. Pelajaran yang kedua, penetapan iman terhadap al-qada wal qadar, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah tabaraka wa taala. Artinya mengimani segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, baiknya maupun buruknya, adalah ketetapan Allah. Adanya kesialan, adanya malapetaka, adanya musibah, semuanya ketetapan Allah. Tidak ada satupun makhluk yang bersekutu bersama Allah di dalam menetapkannya. Iya. Seluruhnya ketetapan Allah, baik itu kebaikan maupun keburukan, semuanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada pengaruhnya apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, maupun yang kita dengarkan. Baik. Insyaallah taala nanti akan datang bab yang lebih detail menjelaskan tentang al-qada wal qadar atau tentang takdir. Pelajaran yang ketiga, bahwasannya segala musibah disebabkan kemaksiatan dan dosa-dosa yang dikerjakan oleh makhluk. Pelajaran yang keempat, kata Syekh, di dalam ayat yang pertama terdapat dzammul jahl. Perhatikan, ini pelajaran penting sekali yang bisa kita petik dari ayat yang pertama. Kata Syekh, di dalamnya terdapat celaan terhadap kebodohan. Bahaya kebodohan, terutama kebodohan terhadap tauhid. Dalam ayat yang pertama Allah katakan apa? Ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah, kesialan kalian dari sisi Allah, ketetapan Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya, tidak tahu, bodoh. Maka kata Syekh, di dalam ayat ini terkandung celaan terhadap kebodohan, karena kebodohan seseorang menyebabkan dia tidak mengetahui kesyirikan, tidak pula sarana-sarana yang bisa mengantarkannya ke sana. Maka dengan sebab itu, dengan mudahnya dia terjerumus dalam kesyirikan. Ini pasti terjadi. Kalau orang tidak tahu kesyirikan, tidak pula mengerti apa saja sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, maka dia akan jatuh ke sana. Dia akan terjerumus dalam kesyirikan. Oleh karena itu dikatakan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata an aqa'a fihi." Dahulu orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sedang aku bertanya tentang keburukan karena takut terjatuh padanya. Jadi di satu sisi kita harus mengerti bagaimana mentauhidkan Allah, demikian pula kita harus tahu apa saja yang termasuk kategori syirik yang dapat merusak tauhid, dan apa saja yang bisa mengantarkan kepada syirik, yaitu yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid. Disinilah pentingnya menuntut ilmu agama, terutama ilmu tauhid. Kemudian kata Syekh, pelajaran dari ayat yang kedua adalah kewajiban menerima nasihat. Kewajiban menerima nasihat. Bahwasannya tidak menerima nasihat itu termasuk sifat orang-orang kafir. Nah ini, dalam ayat yang kedua, pada lanjutan ayat, A'in dzukirtum, apakah kalian ketika diberikan nasihat, kalian malah merasa sial dengan itu? Iya, bal antum qaum musrifun, tetapi kalian adalah kaum yang melampaui batas. Itu sifat orang kafir, sifat orang-orang yang melampaui batas. Ketika diberikan nasihat, mereka enggak mau terima. Padahal seharusnya kita kalau diberikan nasihat bersyukur, berterima kasih. Iya. Makanya nasihat itu dinamakan nasihat. Nasihat itu dari kata an-nushu. Apa itu arti an-nushu? Sesuatu yang murni. Sesuatu yang murni. Artinya apa? Orang yang memberi nasihat, benar-benar dia menginginkan kebaikan untuk orang yang dia nasihati. Iya. Makanya ketika saudara kita memberikan nasihat kepada kita, harusnya kita syukuri, kita berterima kasih kepadanya. Inilah orang yang paling baik kepada kita, walaupun kadang pahit. Ya. Sebagaimana obat itu, kalau penyakitnya sudah makin parah, maka terasa sangat pahit obat tersebut. Iya, jangan sebaliknya, malah kita membenci atau memusuhi orang yang menasihati kita, padahal dialah sesungguhnya orang yang paling baik kepada kita. Baik. Pelajaran yang berikutnya kata Syekh, bahwasannya apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul adalah kebaikan dan keberkahan bagi siapa yang mengikutinya, bukan kesialan. Ya. Jadi kebaikan dan keberkahan ada di dalam ajaran para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Baik. Kita masuk ayat atau dalil yang berikutnya. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara akhrajahu. Tidak ada penyakit menular, tidak ada kesialan, tidak ada burung hantu, tidak ada bulan safar. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Zada Muslim, Imam Muslim menambahkan riwayat, wala naw'a wala gula. Tidak pula ada bintang yang dapat memberikan pengaruh. Tidak pula ada hantu yang dapat menyesatkan jalan manusia. Ya, baik. Inilah diantara dalil yang disebutkan oleh Asy-Syaikh. La adwa, tidak ada penyakit menular. Artinya apa? Artinya tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Itu maknanya. Iya. Bukan menafikan bukan menafikan keberadaannya, tetapi menafikan pengaruhnya yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah, dia berpengaruh dengan sendirinya. Iya. Itu maknanya. Kemudian wala tiarah, tidak ada kesialan. Nah ini, tidak ada kesialan selain daripada Allah yang telah Allah tetapkan. Iya. Tidak ada kesialan dengan burung-burung, dengan nama-nama tertentu, lafaz-lafaz tertentu, angka-angka tertentu, tidak ada. Itu semua khurafat. Wala hama, tidak pula ada burung hantu. Iya. Maksudnya di sini apa? Burung hantu yang diyakini oleh orang jahiliyah, ini ada dua makna. Pertama, burung hantu yang diyakini oleh orang jahiliyah, kalau dia terbang, kalau dia terbang kemudian hinggap di rumah salah seorang dari mereka, maka itu menunjukkan dekatnya kematian salah satu anggota keluarga. Iya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, dia adalah ruh orang yang terbunuh. Nah ini, kata Nabi SAW, tidak ada itu. Itu khurafat jahiliyah. Baik. Kemudian yang berikutnya, wala safar, tidak ada bulan safar. Apakah artinya bulan safar itu ada? Tidak ada. Tidak ada wujudnya? Ada. Tapi maksudnya di sini adalah menafikan keyakinan jahiliyah. Di sini disebutkan ada dua makna. Yang pertama, satu penyakit menular yang dapat menyerang binatang maupun manusia. Iya. Ini sama dengan la adwa, tidak ada penyakit menular. Maksudnya tidak menular dengan sendirinya. Itu terjadi dengan izin Allah. Baik. Kemudian makna yang kedua adalah kebiasaan kaum musyrikin merasa sial dengan bulan Safar. Maka Nabi SAW mengatakan enggak ada itu kesialan di bulan Safar. Itu maknanya. Baik. Wala naw'a, dan tidak ada bintang yang memberikan pengaruh. Nah ini akan datang insyaAllah pada bab yang setelah ini dan setelahnya lagi. Baik. Wala gul, tidak ada syaitan atau hantu yang dapat menyesatkan jalan manusia. Maksudnya dia tidak bisa melakukan itu tanpa izin Allah. Itu juga bukan, ini juga bukan menafikan kenyataan. Kenyataannya ada, ya. Orang tersesat jalan karena ulah syaitan. Mungkin ya pernah dengar ya, ada orang masuk di daerah tertentu, muter-muter balik lagi ke situ. Ya. Disesatkan oleh syaitan. Iya. Nah ini tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Iya. Makanya seseorang itu hendaklah bertawakal kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah agar tidak dipermainkan oleh syaitan. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis-hadis ini, yang pertama adalah membatalkan kesialan. Iya. Bahwasanya kesialan itu batil. Tidak benar, khurafat, khayalan. Iya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas mengatakan la adwa wala tiarah. Kemudian yang kedua, membatalkan keyakinan jahiliyah bahwasannya penyakit-penyakit itu dapat berpindah dengan sendirinya, bukan dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Penyakit menular ada. Penyakit menular itu ada. Tetapi dia tidak bisa memberikan pengaruh dengan sendirinya. Dia tidak bisa berpindah dengan sendirinya, menyerang orang yang sehat. Ya. Kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan izin Allah. Walaupun sudah benar-benar mewabah di satu daerah, tapi kalau Allah tidak izinkan, yang sehat gak akan kena. Iya. Tetapi bersamaan dengan itu juga, syariat memerintahkan kita untuk mengambil sebab. Makanya Nabi SAW memerintahkan para sahabat, kalau kalian mendengarkan ada wabah penyakit taun di satu tempat, jangan datangi. Jangan datangi tempat tersebut. Sebagaimana beliau melarang orang yang berada di daerah penyakit taun, beliau larang keluar supaya dia enggak bawa wabahnya ke daerah lain. Baik. Jadi terjadi dengan izin Allah. Kemudian pelajaran yang ketiga, membatalkan takut sial atau merasa sial dengan burung hantu atau dengan bulan Safar. Ini batil, ini syirik, ini keyakinan jahiliyah. Yang keempat, membatalkan keyakinan pengaruh bintang. Bahwa bintang bisa memberikan pengaruh dalam kejadian-kejadian di bumi. Ini semuanya kesyirikan dan termasuk kategori sihir, sebagaimana sudah kita singgung dan akan datang lagi penjelasan lebih detail setelah ini. Baik. Kemudian yang kelima, membatalkan keyakinan jahiliyah pada al-ghailan, yaitu setan tukang penyesat jalan, ya, tukang menyesatkan jalan. Maka itu tidak bisa terjadi kecuali dengan izin Allah. Iya, dia tidak bisa membahayakan dengan sendirinya kecuali dengan izin Allah. Dan ini juga menunjukkan kepada kita kebodohan orang-orang jahiliyah dan kelemahan mereka. Betapa mudahnya mereka dipermainkan oleh syaitan. Iya. Kalau seorang bertawakal kepada Allah, senantiasa minta perlindungan kepada Allah, dia tidak akan dapat dipermainkan oleh syaitan. Ini permainan syaitan semuanya. Baik. Pelajaran yang keenam, wujubut tawakkul ala Allah wal i'timad alaih. Wajib bergantung kepada Allah, wajib tawakkal kepada Allah dan bergantung kepadanya. Ini dia. Ini maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan segala keyakinan jahiliyah. Maksudnya jangan kita bergantung kepadanya, tetapi bergantunglah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Ini puncak penegakan tauhid. Tawakal adalah puncak penegakan tauhid. Dan tidak akan lahir tawakal dalam diri seseorang tanpa mengerti tauhid dengan benar, tanpa mengetahui dan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan bagaimana cara mentauhidkannya serta menjauhi kesyirikan. Pelajaran yang ketujuh, bahwasannya termasuk penegakan tauhid adalah berhati-hati dari segala sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi orang yang mentauhidkan Allah adalah orang yang takut terjatuh kepada syirik. Gak pandang remeh. Dia gak memandang remeh. Ini dia. Orang yang mengamalkan tauhid adalah orang yang selalu berhati-hati, selalu waspada, selalu takut jangan-jangan terjerumus di dalam kesyirikan. Makanya dia selalu menjauhi apa saja yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Tidak kemudian memandang remeh, ya. Apalagi menganggap dirinya sudah benar-benar mentauhidkan Allah sehingga dia tidak perlu khawatir, enggak perlu takut, enggak boleh. harus takut, harus wajib untuk takut. Iya, jangankan kita, para nabi dan rasul saja takut. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, wajnubni wabaniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkanlah aku, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Perhatikan, Nabi Ibrahim saja takut sehingga berdoa kepada Allah. Maka dikatakan Imam Ibrahim At-Taimi rahimahullah, waman ya'manul bala ba'da Ibrahim, siapa lagi yang merasa aman dari kesyirikan setelah Nabi Ibrahim saja takut. Maka seorang yang merasa aman, tidak takut terjerumus dalam syirik, hakikatnya dia adalah orang yang ditipu oleh syaitan. Pelajaran yang terakhir dari hadis ini adalah membatalkan segala yang dilakukan oleh manusia dari bentuk takut sial dengan warna-warna tertentu seperti hitam, merah, demikian pula sebagian angka-angka dan nama-nama serta orang-orang tertentu, demikian pula merasa sial dengan orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit tertentu. Ya, kalau lihat mereka, dia merasa sial. Maka ini semuanya adalah batil. Ya. Maksudnya apa? Ini dikiaskan kepada seluruh bentuk yang dianggap sial oleh manusia. Ya kan? Enggak semua kan yang dianggap sial sekarang ada di masa jahiliyah. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam batilkan di sini adalah yang terjadi di masa jahiliyah, karena itu yang ada di sana. Adapun sekarang mungkin lebih banyak lagi. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya, tetapi semuanya sama, batil. Iya. Dikiaskan kepada semua bentuk kesialan. Dalil yang berikutnya, walahuma an anasin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala tiyarah wa yujibuni alfa'lu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada penyakit menular, tidak pula ada kesialan. Ini sama ya dengan hadis sebelumnya. Dan yang mengagumkan aku adalah alfa'lu. Qalu wa mal fa'lu? Maka sahabat bertanya, apa itu al-fa'lu? Qala al-kalimatu tayyibah. Al-fa'lu itu adalah ucapan yang baik. Ucapan yang baik, ucapan yang baik adalah motivasi dan sesuatu yang dapat mengantarkan apa namanya sifat optimis. Nah ini, itu yang disebut dengan al-fa'lu. Iya. Memang ada kemiripan dengan tatayur, takut sial. Iya. Tetapi hakikatnya berbeda. Al-fa'lu ini dibolehkan. Baik, nah kita bacakan aja penjelasan Syekh. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasannya al-fa'lu, ya, sesuatu yang bisa mendatangkan optimisme atau semangat, prasangka baik kepada Allah, itu namanya al-fa'lu. Maka kata Syekh, itu tidak termasuk kategori rasa takut sial yang dilarang. Iya. Tidak termasuk, meskipun dia mirip. Meskipun dia mirip. Iya. Tetapi enggak sama. Nanti beliau akan jelaskan apa perbedaannya. Kemudian yang berikutnya, hadis ini menjelaskan kepada kita tafsir al-fa'al. Penafsirannya apa? Al-kalimatu thayyibah, kalimat yang baik. Namun ini termasuk kategori tafsir bil mithal, tafsir dengan contoh. Maksudnya apa? Al-fa'lu masih ada dalam bentuk yang lain. Iya. Masih ada dalam bentuk yang lain. Yang sejenis itu atau semisalnya. Baik. Mungkin saya berikan contoh. Ketika kita mau melakukan satu hajat, kemudian kita ketemu orang namanya Abdullah. Masya Allah, namanya begitu baik. Iya. Senang kita dengan nama itu. Maka kita kemudian lebih semangat untuk melakukan hajat kita. Itu dia al-fa'lu. Iya. Kita lebih termotivasi, lebih optimis. dengan syarat kita tidak bergantung kepada namanya. Kita tidak bergantung dengan kalimat tersebut atau namanya dia. Tidak. Kalau kita bergantung kepadanya, maka itu namanya tatayur yang dilarang. Iya. Jadi tetap kita bergantung kepada Allah. Ini dia bedanya. Ini perbedaannya. Iya. Kalau tatayur, dia bergantungnya kepada kesialan tersebut atau sebab yang dia anggap mendatangkan kesialan. Kalau al-fa'lu, tetap bergantung kepada Allah. Hanya saja itu menambah optimisme. Iya. Dan ini dilakukan para sahabat. Seperti dalam satu peperangan, ada orang datang membawa kabar gembira kepada Umar. Kemudian Umar menanyakan, siapa namamu? Saya lupa namanya. Iya. Kemudian Umar di situ yatafa'al. Dia beroptimis dari situ. Wah, namanya baik. Iya. Insyaallah kemenangan bagi kaum muslimin. Baik. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah disyariatkannya untuk berbaik sangka kepada Allah dan dilarang berburuk sangka. Salam. Ini dia hakikat al-fa'lu. Berbaik sangka kepada Allah. Baik. Maka Syekh untuk lebih jelas, Syekh menjelaskan perbedaan al-fa'lu dengan at-tiyarah, dengan takut sial. Pertama, al-fa'lu yakunu fima yasur. Al-fa'lu itu terjadi pada apa yang membahagiakan, menyenangkan. Iya. Apa yang menyenangkan. Baik. Itu dia al-fa'lu. Perlu ada tambahan sedikit. Tidak ada di dalam al-fa'lu ketergantungan kepada selain Allah dan tawakal kepada selainnya. Itu dia perbedaan yang utama. Iya. Yang kedua, di dalam al-fa'lu terdapat persangkaan baik kepada Allah. Dan seorang hamba diperintahkan untuk berprasangka baik kepada Allah. Iya. Yang ketiga, at-tiyarah, takut sial, itu terjadi pada perkara yang mengandung keburukan. Iya. Maksudnya ketika dia melakukan sesuatu, dia takut akan ditimpa satu kejelekan. Beda kan? Iya, beda dengan al-fa'lu. Baik. Kemudian perbedaan yang keempat, di dalam at-tiyarah, takut sial itu terdapat prasangka buruk kepada Allah. Padahal seorang hamba diperintahkan untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk dalil yang berikutnya, wali Abi Daud bisanadin sahih an Urwah bin Amir qala dzukiratit tiyaratu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ahsanuhal fa'lu. Diriwayatkan Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Urwah bin Amir. Beliau berkata, disebutkan tentang at-tiyarah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, ahsanuhal fa'lu. At-tiyarah yang paling bagus adalah al-fa'lu. Wala taruddu musliman. Dan janganlah takut sial itu dapat menghalangi seorang muslim untuk melakukan hajatnya. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahuhu falyakul. Maka apabila seorang dari kalian melihat sesuatu yang tidak dia sukai, hendaklah dia mengatakan, maksudnya sesuatu yang dia khawatirkan mendatangkan sial, hendaklah dia berkata, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali engkau. Wa la yadfa'u sayyi'at illa anta. Dan tidak ada yang menolak kejelekan kecuali engkau. Wa la hawla wa la quwata illa bik. Dan tidak ada usaha serta kekuatan kecuali denganmu. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, pertama, membatilkan kesialan atau rasa takut sial, at-tiyarah. Dan menjelaskan bahwasannya untuk menolak kesialan itu dengan doa dan zikir. Dengan doa dan zikir. Namun hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Yang sahih insyaallah hadis ini dhaif. Tetapi makna doa yang terkandung padanya sahih. Kalau kita baca tanpa menyandarkannya, tanpa meyakini sunnahnya, dan dibaca kadang-kadang, tidak apa-apa. Dibaca kadang-kadang tidak dirutinkan dan tidak meyakini sunnahnya karena hadisnya dhaif, tidak apa-apa. Karena maknanya sahih. Iya. Pelajaran yang kedua, bahwasannya rasa takut sial yang ada di hati itu tidak membahayakan. Tidak membahayakan kita sedikit pun. Nanti akan datang kepada kita hadis yang berikutnya yang sahih tentang orang yang datang kepadanya takut sial. Apa yang harus dia lakukan? Ya, supaya dia tidak mendapat dosa dan supaya tidak membahayakannya. Nah, di sini rasa takut sial itu tidak membahayakan. Bahkan Allah akan menghilangkannya dengan tawakal. Ya, ini lebih tepat pada hadis yang berikutnya yang sahih. Kemudian pelajaran yang ketiga, bahwasannya al-fa'lu itu hakikatnya dari bentuk at-tiyarah, rasa takut sial. Tetapi dia yang terbaik. Iya. Maksudnya dia bukan bentuk yang terlarang. Iya. Artinya kalau mau dikatakan dia tiara sekalipun kesialan, orang takut sial, namun itu tidak terlarang. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada hadis sebelumnya tentang perbedaannya. Berbeda, ya, antara tiarah yang terlarang dan yang tidak terlarang. Baik. Dan hadis sebelumnya sahih, ya, jelas Bukhari dan Muslim. Kemudian pelajaran yang keempat, wajibnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari segala usaha dan kekuatan kecuali dengan Allah. Iya. Pada hakikatnya kita tidak punya usaha, kita tidak punya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah setiap hamba selalu bertawakal kepada Allah. Ya, pelajaran yang disebutkan oleh Syekh walaupun hadis ini dhaif adalah benar karena didukung dengan dalil-dalil yang lain. Baik. Kita masuk dalil yang berikutnya, wa ibni Mas'udin marfu'an. Dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud secara marfu', yaitu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini sahih. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiarah itu syirik, tiarah itu syirik. Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Wa ma minna illa. Tidaklah ada dari kita kecuali. Maksudnya apa? Kecuali kena penyakit ini. Ada dalam hatinya rasa takut sial. Perhatikan, enggak ada yang selamat. Iya. Walakin Allah yudhibuhu bitawakkul. Akan tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Dan itu ucapan Ibnu Mas'ud. Dari wa ma minna illa, itu ucapan Ibnu Mas'ud. Ya. Yang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, sampai di situ. Selebihnya ucapan Ibnu Mas'ud. Iya. Kata beliau, tidak ada dari kita kecuali takut sial. Hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakal. Diriwayatkan Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh beliau. Ah, ini ada penjelasan, wa ja'ala akhirahu min qaul Ibnu Mas'ud, dan beliau mengatakan akhir hadis ini dari ucapan Ibnu Mas'ud, yaitu dari wa ma minna illa walakin Allah yudhibuhu bitawakkul, itu ucapan Ibnu Mas'ud. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, bahwasanya takut sial itu syirik. Kenapa? Karena di dalamnya ada ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menyebabkan kesyirikan. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ini terkandung pengajaran tentang cara mengajar, ya, disyariatkannya untuk mengulang-ulang, permasalahan yang penting agar lebih dihafal dan lebih dapat membekas di dalam hati. Ini dia metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pengajaran. Salah satu metode Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sebutkan dua kali. Bahkan di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, beliau sebutkan sampai tiga kali. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Coba. Tiga kali disebutkan. Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Di situ ada metode pengajaran. Untuk agar lebih mudah dihafal oleh orang yang mendengarkan, dan lebih membekas di dalam hati mereka. Dan juga ada faedah penting situ yang terkandung untuk menekankan bahayanya, iya kan? Diulang sampai 3 kali, menunjukkan ini sangat berbahaya. Iya. Kemudian pelajaran yang berikutnya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rasa takut sial dengan tawakal. Nah, ini dia. Kata Syekh, tidak membahayakan orang yang mendapatkan di dalam dirinya ada perasaan takut sial. Tapi setelah itu dia tawakal kepada Allah dan dia tidak peduli dengan rasa takut tersebut. Nah ini, dia tidak dapat dosa. Iya. Kalau terbetik dalam hatinya rasa takut sial, itu manusiawi. Ya, karena manusia yang lemah dan bodoh ini. Muncul dalam dirinya rasa takut sial. Maka hal ini tidak mendapatkan dosa baginya dengan syarat dia segera bertawakal kepada Allah dan tidak tidak peduli dengan takut dengan kesialan tersebut, dengan rasa takut tersebut. Ya, dia berpaling darinya. Dia tidak menganggapnya sedikit pun. Baik. Wali Ahmad min hadis Ibnu Amr, dan juga diriwayatkan Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, dan hadis ini sahih. Man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa dihalangi oleh rasa takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah menyekutukan Allah. Ini jelas ya. Hadis ini menunjukkan takut sial itu adalah syirik. Qalu ya Rasulullah, wa ma kaffaratu dzalik? Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa kafarahnya, dendanya untuk menghapuskan kesalahan tersebut? Qala, maka Nabi SAW bersabda, hendaklah engkau berkata atau engkau berdoa, Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha ghairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu, dan tidak ada kesialan kecuali kesialan yang engkau tetapkan, dan tidak ada sesembahan yang hak kecuali engkau. Walahu min hadithil Fadl ibn Abbas, dan juga diriwayatkan Imam Ahmad dari hadith Al-Fadl ibn Abbas, innamat tiyaratu ma'amdaka waraddaka. Tiarah, takut sial itu adalah yang membuat kamu melakukannya ataupun yang menghalangimu. Iya. Dan hadis ini dhaif, yang berikutnya ini, yang terakhir hadisnya dhaif. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, anna tiyaratu syirkun, takut sial itu adalah syirik. Yang kedua, kata Syekh, bahwasannya hakikat, ya, hakikat takut sial yang syirik adalah, takut sial yang syirik adalah yang mendorong manusia untuk mengamalkan takut sial tersebut. Nah, ini dia. Ini diambil dari hadis yang kedua, walaupun hadisnya dhaif, tetapi maknanya sahih. Maknanya sahih. Dan juga diambil dari hadis yang pertama, bahwasannya hakikat syirik di dalam kesialan apabila membuat kita mengamalkan kesialan tersebut. Maksudnya mengamalkan konsekuensi dari takut sial. Iya. Karena takut sial, kemudian seseorang enggak jadi melakukan hajatnya. Iya. Artinya kalau dia lakukan, dia tidak peduli dengan kesialan, itu bukan syirik. Tetapi dengan syarat hilang sudah kegelisahannya, ketakutannya. Iya. Seperti yang kita sampaikan di awal tadi, orang yang takut sial itu ada 2 keadaan. Yang pertama, dia tidak jadi beramal, atau dia jadi beramal, melakukan hajatnya, tetapi dalam keadaan gelisah, gundah gulana. Nah ini. Kemudian yang berikutnya, kata Syekh, sesuatu yang tidak berpengaruh di dalam niat seseorang yang sudah kuat, azam yang kuat, niat yang kuat, ya, dari bentuk rasa takut sial, maka itu bukan rasa takut sial yang diharamkan dalam syariat. Jadi enggak ada pengaruh baginya. Iya. walaupun orang bilang sial, enggak ada pengaruh baginya. Dia enggak peduli. Nah ini, dia terus saja melakukannya. Baik. Kemudian di dalam hadis ini juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita zikir untuk menolak kesialan dan pentingnya bagi seorang muslim untuk mengucapkannya. Yaitu apa? Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Baca ini untuk menghilangkan kesialan. Iya, menghilangkan rasa takut sial. Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu, dan tidak ada kesialan kecuali kesialan yang engkau tetapkan, dan tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Baik, kita masuk kepada bab yang berikutnya, babu maja'a fit tanjim, bab tentang perbintangan atau ilmu nujum. Qala al-Bukhari fi sahihi qala Qatadah, berkata Imam al-Bukhari di dalam sahih beliau, berkata Qatadah rahimahullahu ta'ala, khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalathin. Allah menciptakan bintang-bintang ini karena tiga perkara. Ini kesimpulan tentang penciptaan bintang untuk tiga perkara. Zinatan lis-sama, yang pertama sebagai hiasan bagi langit. Dengan bintang, langit semakin indah. Iya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat kelima, walaqad zayyanna as-sama'a ad-dunya bimasabiha, dan sungguh kami telah menghiasi langit-langit dunia atau langit dunia dengan bintang-bintang. Iya. Perhiasan langit, bintang. Masya Allah, langit menjadi indah dengan bintang-bintang. Kemudian yang kedua, warujuman lisyayatin, dan sebagai pelempar-pelempar syaitan. Itu dia fungsi bintang yang kedua. Di dalam lanjutan ayat surat Al-Mulk ayat kelima, Allah menyatakan waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang sebagai pelempar syaitan. Dan sudah kita bahas ya hadis tentang ceritanya gimana setan-setan itu dilempar, ya. Kenapa mereka dilempar? Karena mencuri berita dari pembicaraan para malaikat, kemudian diserahkan kepada para dukun. Ya, ada yang sempat kena, ada yang dia sudah sempat menyampaikan kepada dukun baru dia kena. Baik. Wa alamatin yuhtada biha. Dan yang ketiga, bintang-bintang itu Allah jadikan sebagai tanda-tanda mendapatkan petunjuk jalan. Ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-An'am ayat 97. Wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dialah yang menjadikan bagi kalian bintang-bintang agar kalian mendapatkan petunjuk dengannya di dalam kegelapan, di dalam kegelapan daratan dan lautan. Iya, di dalam ini dulu ya. Kalau sekarang masya Allah nggak perlu bintang, ya, sudah banyak petunjuk jalan tertulis arah kemana. Iya, tapi masih ada di padang-padang pasir, di hutan-hutan, di laut masih banyak yang mengerti cara menentukan arah dengan bintang-bintang ini. Baik. Faman ta'awwala fiha ghaira dhalik faqad akhta'a. Kata Imam Qatadah rahimahullah, maka siapa yang mentakwilkan bintang-bintang itu selain daripada tiga perkara ini, sungguh dia telah salah. Iya, siapa yang menganggap bintang-bintang itu menunjukkan selain tiga perkara ini, maka dia telah salah. Wa adha'a nasibahu, dan dia telah menyanyiakan bagiannya, maksudnya bagiannya di akhirat. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi, dan dia telah membebani diri dengan sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Intaha, selesai ucapan beliau. Pelajaran yang bisa kita petik dari athar ini, pertama, penjelasan hikmah penciptaan bintang-bintang sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, yaitu tiga perkara, sebagai hiasan bagi langit, sebagai pelempar syaitan, dan sebagai petunjuk arah. Iya, atau petunjuk waktu. Baik. Pelempar setan ini maksudnya potongan bintang. Bukan seluruh bintang. Kalau seluruh bintang, mungkin kita juga ikut hancur. Ya. Karena besar potongan bintang. Kemudian yang berikutnya, di dalam asar ini terdapat bantahan bagi siapa yang menyangka atau meyakini bahwa bintang-bintang itu diciptakan karena satu hikmah tertentu yang tidak Allah sebutkan. Iya. Bintang Virgo, hikmahnya ini dan itu, bintang Libra, bintang ini semuanya khayalan. Iya, ilusi. Takhayul, khurafat. Iya. Maka ini bantahannya. Tidak ada pengaruhnya sedikit pun. Bahkan itu termasuk syirik. Baik. Kemudian yang ketiga, bahwasannya wajib untuk selalu kembali kepada kitab Allah di dalam menjelaskan kebenaran dari kebatilan, ya, atau untuk mendapatkan kebenaran dan membedakannya dari kebatilan, wajib untuk selalu kembali kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, ya, kembali kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini para imam, Imam Qatadah rahimahullah menunjukkan kepada kita, dengan kembali kepada kitab Allah beliau dapatkan kebenaran tentang bintang-bintang ini. Kemudian pelajaran yang berikutnya, barang siapa yang mencari petunjuk dari selain kitab Allah dan sunnah, maka dia tidak akan mendapatkan kebenaran, dan dia hanya menyia-nyiakan waktunya dan membebani diri dalam sesuatu yang dia tidak memiliki kemampuan untuk sampai kepadanya. Ini hakikatnya. Sebagaimana kata beliau, faman ta'awwala fiha ghaira dhalik faqad akhta. Siapa yang menakwilkan bintang-bintang ini memiliki hikmah atau memiliki makna selain itu, maka dia telah salah. Wa adha'a nasibahu, dan dia menyia-nyiakan bagiannya. Apakah bagian di dunia maupun di akhirat, waktunya di dunia maupun di akhirat. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi, dan dia hanya membebani diri dalam perkara yang dia tidak mampu untuk sampai kepadanya. Kemudian yang berikutnya, beliau berkata, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa kariha Qatada ta'alluma manazilil qamar. Imam Qatadah membenci atau tidak suka mempelajari, ya, tidak suka orang mempelajari kedudukan-kedudukan bulan, tempat-tempat bulan, yakni peredaran bintang-bintang dan bulan, itu maksudnya. Dia enggak membolehkan sama sekali. Iya. Beliau enggak membolehkan sama sekali orang mempelajari tentang peredaran bulan dan bintang. Walam yurakhis fihi Ibnu Uyainah. Demikian pula Ibnu Uyainah enggak boleh sama sekali. Perhatikan, dilarang sama sekali, ya. Zakarahu Harb anhuma. Dikatakan oleh Imam Harb, beliau adalah Harb Al-Kirmani, salah seorang murid Imam Ahmad. Beliau menukil dari keduanya, dari Qatadah dan dari Ibnu Uyainah. Wa rakhasa fi ta'allumil manazil Ahmad wa Ishaq. Dan yang membolehkan mempelajari peredaran bintang-bintang dan bulan ini adalah Imam Ahmad dan Ishaq. Maksudnya apa? Di sini beliau menukil kepada kita bahwasannya mempelajari peredaran bulan dan bintang itu ada khilaf ulama. Ada khilaf ulama. Iya. Maksudnya di sini apa? Mempelajari peredaran bulan dan bintang untuk petunjuk arah, untuk petunjuk arah dan penentuan waktu. Itu saja yang sebetulnya enggak ada kesyirikan. Enggak ada kesyirikan. Tetapi ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat. Iya. Sebagian melarang, sebagian membolehkan. Maksudnya beliau ingin tunjukkan kepada kita, ini saja ulama sudah berbeda pendapat, padahal enggak mengandung syirik. Apalagi yang mengandung syirik. Iya. Maka dia lebih pantas untuk dilarang. Iya. Dan yang sahih, pendapat yang kuat insyaallah, ini tidak apa-apa. Ya, tidak terlarang. Iya. Hanya saja beliau ingin ingatkan, karena ulama sebagiannya benar-benar khawatir, maka mereka melarang secara mutlak. Iya, namun yang sahih tidak terlarang. Oleh karena itu, ulama menjelaskan ilmu nujum at-tanjim, perbintangan, itu ada dua bentuk. Yang pertama at-ta'thir, yang kedua at-tasyir. Ya, ilmu at-ta'thir, mempelajari pengaruh-pengaruh bintang terhadap kejadian di bumi. Ya, yang kedua at-tasyir, mempelajari pengaruh bintang atau peredaran bintang untuk menunjukkan arah, jarak, waktu, arah kiblat dan yang semisalnya. Baik. Adapun yang pertama at-ta'thir itu terbagi juga menjadi tiga bagian. Perbintangan yang sifatnya at-ta'thir, mempelajari pengaruh bintang terhadap kejadian di bumi, ada tiga bagian. Yang pertama adalah apabila seorang meyakini bahwa bintang-bintang itu berpengaruh dengan sendirinya, yaitu dialah yang menciptakan kejadian-kejadian di bumi, maka ini adalah syirik besar. Ini adalah syirik besar. Yang kedua, dia meyakini bahwa bintang-bintang itu adalah sebab yang dengannya dapat mengetahui ilmu gaib. Sebab yang dengannya dia dapat mengetahui ilmu gaib. Ini juga syirik besar. Nah ini, yang dengannya dia dapat meramal ilmu, meramal kejadian masa depan misalkan. Iya kan, jelas kan, ada ramalan bintang. Ini bukan apa namanya sesuatu untuk hiburan. Ini syirik besar. Pelakunya murtad keluar dari Islam. Siapa yang percaya dia juga murtad keluar dari Islam. Iya. Apalagi sekarang, masya Allah, ya, dengan modal HP sudah bisa. Ketika ekspansi ramal kirim. Iya. Demikian pula yang ada di media-media masa, ramalan-ramalan bintang. Ini syirik besar. Kalau dengan itu mereka mengklaim dapat mengetahui ilmu gaib. Karena Allah menyatakan dalam surat An-Naml, "Kullu ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Nah ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia meyakini bahwasannya bintang-bintang itu hanyalah sebagai sebab adanya kejadian-kejadian di bumi. Iya. Seperti misalkan dia mengatakan, nanti akan datang pada pembahasan setelah bab ini, hujan turun karena bintang fulan. Tetapi dia yakin Allah yang menurunkan hujan tersebut. Hanya bintang itu sebagai sebab. Maka ini syirik kecil. Karena dia menisbatkan sebab pada sesuatu yang bukan sebab. Iya, kembali kepada kaidah sebab ya. Kaidah sebab ini jangan dilupakan. Ini sudah lama kita bahas pada pembahasan tentang jimat. Iya. Ini syirik kecil. Kalau dia yakini bintang itu yang menurunkan hujan, bukan Allah, itu syirik besar. Baik, sama dengan kesialan tadi. Kalau dia yakini sebab yang bisa mendatangkan kesialan itu, dia memberikan pengaruh dengan sendirinya, bukan Allah, syirik besar. Kalau dia yakin itu hanya sebab dan Allah yang memberikan pengaruh, itu adalah syirik kecil. Baik. Nah ini. Ini pembagian kesyirikan dalam ilmu nujum yang sifatnya ta'thir. Ya. Meyakini dia bisa memberikan pengaruh. Baik. Adapun at-tasyir, ilmu nujum untuk mempelajari perjalanan waktu, peredaran waktu, arah kiblat dan arah perjalanan, ya. Nah ini, itu tadi dikhilafkan para ulama. Dikhilafkan para ulama. Yang sahih tidak apa-apa. Yang sahih tidak apa-apa, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, karena tidak ada kesyirikan padanya. Baik. Kita masuk hadis yang terakhir di dalam bab ini. Wa an Abi Musa, dari sahabat yang mulia Abu Musa, beliau adalah Abu Musa Al-Ash'ari, nama beliau adalah Abdullah bin Qais, sahabat yang masyhur, meninggal di Kufah tahun 50 Hijriah. Radiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatun la yadkhuluna al-jannata, ada tiga orang yang tidak akan masuk surga. Mudminul khamri, pecandu khamar. Waqati'ur rahim, pemutus hubungan kekeluargaan. Wa musaddiqun bis-sihri, dan yang membenarkan sihir. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihi, diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Hibban di dalam sahih beliau, dan hadis ini sahih. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, kata Syekh, yang pertama adalah tahrimut tanjim wa annahu minal kabair, diharamkannya perbintangan. Diharamkannya perbintangan. Mempelajari perbintangan untuk mengklaim ilmu gaib ataupun untuk menentukan kejadian-kejadian yang ada di bumi. Ini hukumnya haram dan termasuk dosa besar, bahkan termasuk syirik. Mengapa demikian? Karena dia termasuk kategori sihir, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang membenarkan sihir. Iya, sudah kita jelaskan ya bab sebelumnya, ucapan para ulama bahwasannya barang siapa mengambil ilmu dari bintang, maka dia telah melakukan sihir. Baik. Sedangkan dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan tidak akan masuk surga orang yang membenarkan sihir. Iya. Ini yang membenarkan, apalagi yang melakukan sihir, sama saja. Keduanya telah melakukan perbuatan syirik. Baik. Pelajaran yang berikutnya, diharamkannya minum khamar dan ancaman yang keras bagi siapa yang mati dalam keadaan tidak bertobat dari dosa ini, dari dosa minum khamar. Iya. Apa ancamannya? Tidak akan masuk surga. Na'udzubillah. Tidak akan masuk surga. Tetapi apa yang dimaksud tidak akan masuk surga di sini? Ada beberapa pendapat para ulama atau pendapat manusia secara umum. Ya. Ada lima pendapat. Yang pertama adalah pendapat Khawarij dan Mu'tazilah. Nah, ini termasuk dalil-dalil yang kalau salah pahami terjerumus di dalam pemahaman sesat. Iya. Apa yang dimaksud tidak masuk surga di sini? Ada lima pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij mengatakan dia murtad kafir keluar dari Islam. Iya. Kalau dia minum khamar dan memutus kekerabatan, kecuali membenarkan sihir, kalau itu benar. Iya. Yang jadi masalah, pecandu khamar dan yang memutus kekerabatan, itu tidak termasuk kategori syirik maupun kekufuran. Tapi dengan hadis ini, Khawarij meyakini orangnya kafir, murtad keluar dari Islam. Adapun Mu'tazilah berkeyakinan dia enggak mukmin, tapi enggak kafir juga, ya, enggak jelas statusnya, abu-abu. Tetapi Khawarij dan Mu'tazilah sepakat dia kekal di neraka. Adapun di dunia mereka hanya berbeda sedikit. Baik. Adapun Ahlus Sunnah meyakini bahwa mereka tetap beriman, namun lemah imannya. Sedangkan di akhirat kelak, maka mereka di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, maka mereka diampuni. Kalau Allah menghendaki diazab, maka mereka diazab. Tetapi azabnya tidak kekal seperti orang-orang kafir. Iya. Kenapa demikian? Karena Ahlus Sunnah membedakan antara dalil-dalil janji dan ancaman. Nah ini termasuk perbedaan antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu dapat satu dalil, mereka berpegang dengan itu tanpa memperhatikan dalil yang lain. Kalau ahlus sunnah menjamak, mengkompromikan antara dalil, semua dalil. Nah, kalau kita kompromikan semua dalil, maka akan dapat kesimpulan berbeda antara dalil janji Allah dan ancaman. Di sini apa? Janji atau ancaman? Hah? Ancaman. Nah, kalau janji Allah pasti Allah tepati. Allah janji orang yang beriman masuk surga, orang yang beramal saleh masuk surga, itu pasti Allah tepati. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Iya. Ayat-ayat yang lain menyatakan demikian banyak. Allah tidak menyelisihi janjinya. Tetapi kalau ancaman, sifatnya ancaman, ya, ancaman terhadap para pelaku dosa besar, maka bisa jadi Allah tidak merealisasikannya. Iya kan? Beda dengan janji. Kalau janji pasti Allah realisasikan janjinya, kalau ancaman belum tentu. Iya. Kenapa? Karena kalau Allah membatalkan ancamannya, itu menunjukkan sifat kasih dan sayangnya. Iya. Tetapi kalau Allah menyelisihi janjinya, tentunya itu menyelisihi sifat-sifat kemuliaannya. Baik, ini yang tidak dipahami oleh orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Ini makna yang pertama. Adapun makna yang kedua, disebutkan sebagian ulama, dan ini juga benar, makna yang benar, bahwasannya ancaman ini berlaku bagi orang yang menghalalkan. Dia menghalalkan khamar dan menghalalkan apa? Apa yang satunya? Hah? Memutus hubungan kekerabatan. Kenapa? Karena menghalalkan apa yang Allah haramkan itu adalah kekufuran. Sebagaimana sudah kita bahas ya, pembahasan ini. Iya, itu di awal-awal kitab Tauhid. Mengharamkan apa yang Allah halalkan adalah kekufuran. Ini, kalau dia anggap itu khamar itu halal, maka dia kafir. Pendapat yang ketiga adalah mendiamkan saja, enggak ditafsirkan dia mau masuk ke kali neraka ataukah dia, pokoknya dibiarkan saja begitu, ya, sesuai kehendak Allah. Nah ini. Kemudian pendapat yang keempat, bahwasannya penafikan masuk surga di dalam hadis ini adalah penafikan secara mutlak, secara umum, harus dibawa kepada muqayyad, sesuatu yang lebih khusus. Iya. Bagaimana caranya? Yaitu maknanya di sini mereka tidak masuk surga bukan berarti tidak masuk surga sama sekali. Maksudnya mereka tidak masuk surga secara sekaligus. Mungkin mereka masuk neraka terlebih dahulu, baru kemudian masuk surga. Baik. Kemudian makna yang kelima, maksud hadis ini disebutkan para ulama adalah apabila dia terus melakukan perbuatan dosa ini, maka dikhawatirkan dia akan mati dalam kekafiran. Na'udzubillah. Ini juga makna yang benar. Iya. Sehingga Nabi SAW mengatakan dia gak akan masuk surga. Kenapa? Karena kalau dia terus-menerus melakukan dosa ini, gak mau taubat, dikhawatirkan dia akan mati dalam kekafiran. Iya. Na'udzubillah. Pelajaran yang ketiga, kata Syekh, wajibnya menyambung hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan, dan diharamkan memutuskannya. Ini subhanallah, hubungan yang terpenting yang harus kita jaga dalam kehidupan dunia ini. Jangan sampai kita lebih mementingkan hubungan persahabatan. Iya. Padahal keluarga kita sendiri lebih berhak. Makanya ulama kita berkata, semua perbuatan baik kepada orang lain, apakah dengan ucapan, ataukah dengan harta, ataukah dengan berbagai pertolongan, maka keluarga kita lebih berhak daripada orang lain. Ya, sangat aneh kalau kita bantu orang lain, keluarga sendiri kita enggak bantu. Iya. Ini lebih berhak. Kita dapat dua pahala kalau bantu dia. dapat pahala sedekah, dapat pahala menyambung hubungan kekeluargaan. Kalau kita bantu orang miskin yang bukan keluarga, cuma satu pahala. Ya. Jadi benar-benar di dalam syariat ditekankan sekali menjaga hubungan kekerabatan. Jangankan apa namanya hubungan kekerabatan, hubungan dengan orang yang bukan kerabat dan dia muslim, kita diperintahkan untuk jaga, apalagi dia kerabat, keluarga maksudnya, ya, punya hubungan darah, punya hubungan nasab, adik, kakak, paman, bibi, ya, kakek, sepupu, semuanya yang punya hubungan kekerabatan. Kepada orang lain saja kita diperintahkan untuk menjaga. Iya. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum, kata Allah. Bertakwalah kepada Allah dan perbaiki hubungan-hubungan di antara kalian. Ini sifatnya umum. Apalagi yang memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan kekerabatan. Ini harus diperhatikan. Lebih daripada hubungan biasa. Apalagi dia muslim, berarti tiga. Ya. Apalagi kalau misalkan dia tetangga kita. Kalau dia miskin, dia kerabat, dia muslim, dia tetangga, nah ini dia lebih berhak mendapatkan bantuan dan pertolongan kita untuk dikuatkan hubungan kita dengannya. Jadi subhanallah, ini dosa besar sekali, memutus hubungan kekerabatan. Iya. Kita akan masuk pembahasan yang terakhir dalam pertemuan kita di hari ini insyaallah. Ya, bab yang berikutnya masih ada hubungannya dengan masalah perbintangan. Iya. Babu maja fil istisqa bil anwa. Bab tentang minta hujan kepada bintang-bintang. Ya, meminta hujan kepada bintang-bintang. Baik. Qala rahimahullah wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apa nih, ada satu pelajaran tadi ketinggalan. Pelajaran yang keempat, wajibnya mendustakan sihir dengan segala jenisnya. Itu pelajaran yang keempat dari dalil tadi, dari hadis Abu Musa. Bab tentang meminta hujan kepada bintang-bintang. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Surat Al-Waqi'ah ayat ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kalian menyandarkan rizki kalian kepada selain Allah, sesungguhnya kalian telah mendustakan. Dan kalian menyandarkan rizki kalian kepada selain Allah, sesungguhnya kalian telah mendustakan. Makna rizki di sini ada dua penafsiran ulama. Yang pertama, ilmu. Mereka sandarkan kepada selain Allah, maka Allah menafikan. Yang kedua, yang sesuai dengan pembahasan kita adalah al-matar, hujan. Dan ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasannya al-muradu bir-rizqi huwa al-matar wa annak takdib bihi nisbatuhu ilal anwa. Rizki yang Allah maksudkan dalam ayat ini adalah hujan. Adapun yang dimaksudkan annakum tukadzibun, kalian mendustakan, maknanya apa? Mereka menyandarkan rizki itu kepada hujan itu kepada bintang. Iya. Jadi ayat ini memang khusus turun terhadap orang-orang yang menyandarkan turunnya hujan disebabkan bintang-bintang tertentu. Jadi Allah cela mereka di dalam ayat yang mulia ini. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, kata Syekh, yang pertama, membatalkan penisbatan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Itu batil. Dan itu keyakinan jahiliyah dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah membatalkan dan mencela orang-orang yang melakukannya, menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Yaitu mereka mengatakan bintang inilah yang menurunkan hujan, bintang inilah penyebab turunnya hujan, dan seterusnya. Pelajaran yang kedua, bahwasannya penisbatan turunnya hujan kepada bintang-bintang adalah dusta, tidak benar. Yang benar Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkannya. Pelajaran yang ketiga, wajibnya mensyukuri nikmat Allah dan kewajiban menisbatkan turunnya hujan kepada Allah sebagai keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dan perbuatan baik darinya. Iya. Ini termasuk rukun bersyukur. Termasuk rukun bersyukur apa? Menisbatkan rizki atau nikmat yang Allah berikan kepada kita kepada Allah. Mengakui baik di dalam hati maupun dengan lisan kita, nikmat itu datangnya dari Allah. Iya, termasuk hujan. Siapa yang menisbatkan hujan kepada bintang, maka dia bukan orang yang bersyukur dan dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang berikutnya, wa an Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Abu Malik, beliau adalah Al-Harith bin Al-Harith Ash-Shami, semoga Allah meridhai beliau, seorang sahabat yang masyhur. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyyati la yatrukunahunna. Ada empat perkara dari kebiasaan orang-orang jahiliyah pada umatku yang belum mereka tinggalkan. Ada empat kebiasaan jahiliyah pada umatku yang belum mereka tinggalkan. Al-fakhru bil ahsab. Yang pertama, berbangga-bangga dengan keturunan. Iya, bangga dengan darahnya darah biru misalkan. Padahal kalau dibelah merah juga. Berbangga dengan keturunan. Ya, keturunan keraton, keturunan raja-raja dan seterusnya. Ini jahiliyah semuanya. Wattanu fil ansab, dan mencela nasab. Ya. Mencela nasab. Ini jahiliyah. Wal istisqa bin nujum, dan meminta hujan kepada bintang-bintang. Ini juga jahiliyah. Waniyahatu 'alal mayyit, dan meratapi mayyit. Meratapi mayyit kebiasaan jahiliyah. Waqal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, annaihatu idza lam tatub qabla mautiha. Seorang wanita yang meratapi mayyit apabila dia tidak bertaubat sebelum matinya, tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarabin. Maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan dipakaikan atasnya baju dari ter atau dari tembaga yang panas dan pakaian dari kudis, ya, atau penyakit kulit. Na'udzubillah. Rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, diharamkannya minta hujan kepada bintang-bintang, dan bahwasannya itu termasuk perkara jahiliyah. Iya. Dan ini termasuk syirik. Ya. Meminta kepada selain Allah atau menganggap bintang itu yang menurunkan hujan walau dia enggak meminta. Walau dia enggak meminta. Itu termasuk kategori syirik. Dan syirik di sini bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Sama ya. Kategori syirik dalam sebab. Ini Masya Allah banyak sekali bab dia masuk. Permasalahan syirik dalam sebab. Iya. Kalau dia meyakini bintang itu yang menurunkan hujan bukan Allah, maka syirik besar. Kalau dia meyakini bintang itu hanya sebab Allah yang menurunkan hujan, maka syirik kecil. Karena seakan dia bersekutu bersama Allah dalam menentukan sesuatu sebagai sebab. Baik. Pelajaran yang kedua, bahwasannya dalam hadis ini dijelaskan kepada kita, ada sebagian perkara jahiliyah yang belum ditinggalkan oleh kaum muslimin. Iya. Maksudnya apa? Peringatan bagi kita untuk berhati-hati. Masih ada. Ini pada kaum muslimin. Apalagi pada kaum musyrikin. Lebih banyak lagi. Hati-hati. Jangan ikut-ikutan. Iya. Kita diharamkan ikut-ikutan kepada orang kafir, baik tradisi mereka yang sekarang maupun yang dahulu. ya, yang dahulu dari mana kita tahu? Dari Al-Quran wa Sunnah. Ya. Ini dia, kebiasaan jahiliyah. Inilah diantara penyebab kita terjerumus dalam dosa-dosa besar, bahkan kesyirikan, karena ikut-ikutan dengan orang-orang kafir, terutama orang-orang kafir jahiliyah. Pelajaran yang ketiga, kata Syekh, apa saja yang berasal dari perkara jahiliyah dan perbuatan mereka, maka itu tercela di dalam syariat Islam. Ya. Namanya saja jahiliyah, dinisbatkan kepada apa? Jahal, bodoh, zaman kebodohan. Tidak ada kitab suci yang mereka pegangi. Ya. Nah, ini tercela di dalam Islam. Pelajaran yang keempat, larangan tasyabbuh dengan jahiliyah. Larangan menyerupai orang-orang jahiliyah, tradisi-tradisi mereka. Iya. Kemudian pelajaran yang kelima, diharamkan berbangga-bangga dengan keturunan. Dan bahwa itu termasuk sifat orang-orang jahiliyah. Ini hukumnya haram. Merasa bangga, merasa lebih tinggi daripada yang lain karena keturunan pejabat, ya, keturunan orang-orang kaya, keturunan orang-orang terpandang, na'udzubillah. Berbangga-bangga dengan nasab. Ini semuanya jahiliyah, perkara jahiliyah. Ya. Kemudian yang keenam, diharamkan mencaci nasab, menghina nasab. Iya. Nah, ini sifat orang jahiliyah. Di satu sisi dia membanggakan nasabnya atau keturunannya, di sisi lain dia mencela nasab orang lain. Kamu keturunan negro misalkan. Iya. Kamu keturunan orang hitam, anak wanita hitam dan seterusnya. Nah, ini nasab kamu rendah, nasab kami tinggi. Iya. Nah, ini jahiliyah semuanya. Gak ada kemuliaan di sisi Allah kecuali takwa. Gak ada pengaruhnya nasab dan keturunan. Kemuliaan di sisi Allah adalah ketakwaan. Makanya Rasulullah SAW menikahkan Fatimah binti siapa itu? Dari kalangan bangsawan Quraisy, dinikahkan dengan siapa? Budak hitam, Usama bin Zaid. Iya. Dinikahkan oleh Rasulullah SAW untuk menghapuskan ini semua. Ya. Kemudian pengharaman meratapi mayit dan penjelasan azabnya yang sangat keras menunjukkan ini termasuk dosa besar. Ya. Dikatakan para ulama, meratapi mayit adalah dosa besar karena dia tidak menambah bagi mayit kecuali kesedihan. Ya. Kecuali kesedihan dan semakin berat musibah. Ya. Dengan meratapi. Demikian pula, orang yang meratapi itu berarti dia marah dengan takdir Allah akan musibah yang menimpanya. Dan juga dia akan memancing orang lain untuk ikut bersedih. Kemudian dia menolak takdir Allah. Jadi empat. Ada empat perkara yang menyebabkan meratapi mayit itu dosa besar. Ya, pertama menambah kesedihan. Yang kedua dia marah dengan takdir Allah. Yang ketiga dia membuat orang lain tambah sedih. Ya, orang lain sudah tenang-tenang, sudah mulai rendah sedihnya, ada orang yang meratap, dengar dia, orang semua jadi ikut sedih lagi. Kemudian yang ketiga, yang keempat, dia menolak takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini bahaya sekali, dosanya sangat besar. Azabnya sangat keras. Tapi anehnya orang-orang Syiah menjadikan itu sebagai hari raya mereka, seperti yang terjadi kemarin tanggal 10 Muharram, hari raya meratap kematian Hussein. Baik. Pelajaran yang berikutnya, kata Syekh, bahwasannya taubat menghapuskan dosa meskipun besar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza lam tatub, wanita yang meratapi itu akan diazab apabila dia tidak bertobat. Iya, sebelum matinya. Artinya apa? Kalau dia bertobat meskipun dosa besar, akan dihapuskan dosanya, akan diampuni dosanya. Ya, dan perlu diketahui di sini, penyebutan wanita bukan berarti laki-laki boleh. Hanya saja ini penyebutan untuk menggambarkan keumuman. Ya, yang banyak melakukan ratapan itu wanita, bukan berarti laki-laki boleh. Ya, laki-laki juga sama, hukumannya sama, akan diazab seperti itu. Dan kalau mereka bertobat, maka Allah akan mengampuni dosa apapun, syirikan dan kekufuran sekalipun, akan diampuni oleh Allah kalau benar-benar bertobat. Iya. Kemudian pelajaran yang ke-9, bahwasannya seorang muslim bisa jadi dalam dirinya ada sifat jahiliyah, tetapi itu tidak berkonsekuensi bahwa dia itu kafir. Tidak. Iya. Jadi lihat dulu apa perkara jahiliyah yang ada dalam dirinya. Apakah kekafiran atau dosa besar? Iya. Jadi bisa saja seorang muslim itu memiliki sifat jahiliyah, namun bukan berarti dia kafir. Iya. Bisa saja kafir kalau memang yang dia lakukan adalah kekafiran. Iya. Pelajaran yang berikutnya, bahwasannya hadis ini juga menunjukkan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kabarkan tentang perkara gaib dan betul-betul terjadi. Ya, kata beliau, 4 perkara jahiliyah pada umatku yang tidak mereka tinggalkan sampai hari ini. Menunjukkan beliau adalah seorang nabi dan rasul alaihi salatu wasallam. Allah berikan pengetahuan tentang perkara gaib, sebagian dari perkara gaib yang akan terjadi masa depan. Iya. Hadis ini juga, pelajaran lain yang bisa kita petik, ini di luar dari yang dijelaskan oleh Syekh, bahwasannya dosa-dosa besar tidak dapat dihapuskan oleh amal soleh. Iya. Amal soleh itu penghapus dosa, tetapi dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa besar harus dengan taubat. Dari mana kita dapatkan? Yaitu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tatub qabla mautiha." Kalau dia tidak bertobat sebelum mati. Artinya, dosa besar enggak cukup hanya dengan amal soleh, harus dengan taubat. Kemudian pelajaran yang berikutnya, bahwa di antara syarat taubat adalah dilakukan sebelum mati. Ya, sebagaimana juga firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-18, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an." Dan tidaklah taubat itu diberikan kepada orang-orang yang berbuat kejelekan sampai kematian telah hadir atau mendatangi salah seorang dari mereka, baru dia mengatakan, "Saya taubat sekarang." Baik. Kita masuk dalil yang terakhir pada bab ini. Walahuma an Zaid ibn Khalid al-Juhani qala. Dan juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid al-Juhani, beliau berkata, "Sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subh bil Hudaybiyah ala ithri as-sama'in kanat min al-lail." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami kami salat subuh di Hudaybiyah setelah turun hujan sejak semalam. "Falamman sarafa aqbala 'ala an-nasi faqala." Maka setelah selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada manusia, lalu beliau bersabda, "Atadruna madza qala rabbukum?" Apakah kalian tahu apa yang telah dikatakan oleh Rabb kalian? "Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam." Para sahabat berkata, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Qala, Nabi SAW bersabda, "Qala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, 'Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun.' Masuk waktu pagi dari hamba-hambaku, ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, fadzalika mu'minun bi. Adapun orang yang berkata, 'Kami diberi hujan dengan karunia Allah dan rahmatnya,' itulah orang yang beriman kepadaku. Kafirun bil kaukab. Beriman kepadaku dan kafir terhadap bintang-bintang." Yakni bintang-bintang kafir terhadap keyakinan bahwa bintang menurunkan hujan. Wa amma man qala mutirna bi naui kadza wa kadza. Adapun yang mengatakan kami diberi hujan dengan bintang ini dan bintang itu, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab au bil kaukab. Naam. Maka itulah orang yang kafir kepadaku dan mukmin atau beriman kepada bintang-bintang. Walahu ma min hadis Ibnu Abbasin ma'nahu wa fihi, dan juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas yang semakna dengan itu. Ya, sebagian ulama mengatakan enggak ada dalam sahihain, tapi yang benar dalam sahih Muslim. Wa fihi semakna dengan hadis di atas, dan padanya ada tambahan qala ba'duhum, sebagian berkata laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza, sungguh telah benar bintang ini dan bintang itu. Fa anzalallahu hadhil ayah, maka Allah menurunkan ayat ini, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, Allah bersumpah dengan tempat-tempatnya bintang, peredaran-peredaran bulan dan bintang. Ila qawlihi, sampai pada firman Allah, tukadzibun, kalian mendustakan. Iya. Ayat ini tentang orang-orang yang mengingkari penisbatan turunnya hujan kepada Allah. Mereka mengingkari penisbatan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Maka Allah mengatakan, tukadzibun, kalian telah berdusta. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang pertama, diharamkannya menisbatkan turunnya hujan kepada bintang dan dinamakan sebagai kekafiran. Ya, bisa kekafiran besar, bisa kekafiran kecil. Kekafiran besar yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam dan kekal di neraka, na'udzubillah. Bisa pula kufur kecil. Baik. Pelajaran yang berikutnya, kata Syekh, disyariatkannya mengajari manusia dan mengingatkan mereka akan apa yang merusak akidah mereka. Ini subhanallah, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari manusia dan mengingatkan mereka hal-hal yang dapat merusak akidah mereka. Iya. Ini tugas kita sebagai peneladanan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pelajaran yang ketiga, kewajiban mensyukuri nikmat Allah. Dan bentuk kesyukuran diantaranya adalah tidak menisbatkannya kepada selain Allah. Jangan kita bilang nikmat ini datangnya dari fulan. Iya. Dan insyaallah nanti akan datang pembahasan tentang ini lebih detail, tentang penisbatan nikmat kepada selain Allah. Iya. Katakan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang keempat, penyampaian ilmu dalam bentuk tanya jawab. Ini diantara metode pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Apa manfaatnya? Akan menjadikan orang yang disampaikan ilmu tersebut lebih perhatian. Iya. Dan ketika disampaikan akan lebih membekas di dalam benaknya. Nah, ini metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Pelajaran yang kelima, bahwasannya orang yang ditanya tentang satu ilmu dan dia tidak tahu, maka hendaklah dia diam dan menyandarkan ilmu kepada orang yang mengetahuinya. Ya. Kalau dia berupa ilmu syariat atau ilmu ghaib, maka katakan Allahu alam. Ya. Dan juga boleh dikatakan Allahu wa rasuluhu a'lam kalau itu ilmu syariat. Kalau ilmu gaib, tidak bisa dikatakan Allah wa Rasuluh a'lam. Iya. Atau ilmu tentang kejadian-kejadian di alam ini, kita katakan Allahu a'lam. Tapi kalau syariat, boleh dikatakan Allah wa Rasuluh a'lam, itu pun ketika beliau masih hidup. Sekarang beliau sudah meninggal dunia. Ya, cukup kita katakan Allahu a'lam. Ini adab yang baik. Orang kalau enggak tahu, jangan sok tahu. Katakan Allahu a'lam. Kemudian di dalam hadis ini terdapat pensifatan Allah dengan karunia dan rahmat. Allah memiliki sifat memberikan karunia dan rahmat. Iya. Makanya ini juga merupakan doa saat turun hujan atau setelah turun hujan. Yaitu apa? mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kita diberi hujan dengan karunia Allah dan rahmatnya. Pelajaran yang terakhir, anna minal kufri ma la yakhruju minal millah. Bahwasannya termasuk kategori kekufuran, ada yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maksudnya kufur itu bukan hanya kufur besar saja, ada kufur kecil. Nah, sebagian orang-orang khawarij itu gak bisa membedakan. Orang-orang khawarij dan mu'tazilah gak bisa membedakan ini. Sehingga mereka mengkafirkan setiap pelaku kekafiran. Padahal kekafiran ada yang besar dan ada yang kecil. Walhamdulillah, kita sudah selesai dari pembahasan ini. Pertanyaan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau kita hanya membaca ramalan bintang tetapi tidak meyakininya, apakah termasuk syirik? Tidak termasuk syirik kalau tidak meyakininya, tetapi masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man apa namanya? Man sa'ala arrafan. Man sa'ala kahinan au arrafan, la tuqbalahu salatun arba'ina lailatan. Siapa yang bertanya kepada dukun atau tukang ramal, atau seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima salatnya selama 40 malam. Nah, para ulama menjelaskan ini sama dengan orang yang membaca ramalan bintang dan dia tidak percaya. Dia enggak percaya. Iya, kalau dia percaya kafir. Kalau dia enggak percaya, hukumannya itu tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Ya, mau sholat enggak diterima selama 40 malam. Na'udzubillah. Jadi termasuk dosa besar walau tidak sampai pada derajat kekufuran. Iya. Juga termasuk membuang-buang waktu, ya, apalagi kalau kita sampai membeli majalah atau koran itu untuk membaca itu. Na'udzubillah, ini memboros apa, menyanyiakan harta. Bagaimana untuk mengatasi orang tua kita yang masih serumah dengan ana, tapi orang tua ana masih percaya dengan kupu-kupu? Berarti ada tamu yang mau datang, ya. Dan ada suara burung di rumah, ada kabar kematian. Jadi bagaimana ana harus bersikap pada orang tua ana? Ini termasuk kategori syirik dalam kesialan yang kita bahas. Maka kewajiban seorang anak, bahkan termasuk bakti seorang anak yang paling besar, adalah mengajak orang tuanya untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi kesyirikan. Ini dia bukti bakti anak yang paling besar kepada orang tuanya, mengajarkan kepada kebaikan. Iya, terserah apakah nasihatnya diterima atau tidak, dan harus ambil resiko apakah orang tua marah atau tidak. Tidak ada masalah, itu demi kebahagiaan orang tua. Iya. Dan memenuhi kewajiban kita juga. Hanya saja caranya yang perlu diperhatikan, disampaikan dengan baik, dengan akhlak yang mulia, buat pendekatan terlebih dahulu, iya kan, supaya nasihat kita diterima. Ya, jangan kita dengan bahasa yang menggurui, bahasa menunjukkan kita sudah lebih pintar. Nah, ini sebab-sebab yang membuat nasihat kita nanti ditolak. Iya, pendekatan dahulu. Apakah dengan berbakti, dengan berbuat baik, membantu orang tua biar senang, nah, supaya kita kasih nasihat diterima. Baik. Harus diberikan nasihat. Hatta walaupun orang tua enggak mau taubat, jangankan yang itu, yang musyrik dan kafir asli sekalipun, kita tetap diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Iya. Tetapi kita tidak boleh mengikuti kesyirikan dan kekufuran mereka. Sebagaimana firman Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dalam surat Luqman kata Allah, apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, jangan kamu taati keduanya. Perhatikan, enggak boleh taat apabila orang tua merintahkan kita berbuat dosa, apalagi kesyirikan. Tetapi apa kata Allah selanjutnya? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah kedua orang tuamu yang kafir itu di dunia ini dengan cara yang baik. Iya. Jadi tetap diperintahkan untuk mempergauli orang tua kita dengan cara yang baik, apalagi kalau dia muslim. Iya, ini orang tua yang kafir, apalagi kalau muslim. Lebih pantas untuk kita perlakukan secara baik. Iya. Dikatakan tadi bahwa jin masuk ke dalam tubuh manusia atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ingin saya tanyakan, ada teman yang kerasukan jin padahal dia sudah salat, ngaji, zikir, menurunkan gambar-gambar di dinding, tapi tetap jin itu ada dalam dirinya, selalu mengikutinya. Bagaimana cara menghilangkan supaya tidak diganggu jin? Sepakat ulama, jin itu dapat merasuk ke tubuh manusia. Iya. Dan juga dapat mengganggu, membahayakan dengan izin Allah. Dan kadang seseorang Allah berikan cobaan, walaupun dia sudah rajin beribadah, tapi Allah berikan cobaan. Dan ini bagian dari cobaan. Iya, bagian dari cobaan. Jadi ketika dia masuk jin, itu enggak sedikit pun menunjukkan dia, maksudnya dia lebih rendah daripada orang lain, bukan? Iya. Atau orang lain yang enggak pernah kesurupan jin, lalu dia lebih tinggi daripada yang lain, tidak. Tetapi bisa jadi itu satu cobaan yang Allah ingin mengangkat derajatnya dengan itu. Iya. Makanya Rasulullah SAW pun kena sihir. Bukan berarti jin masuk ke tubuh beliau, bukan, tapi beliau kena sihir. Apa itu merendahkan derajat beliau? Tidak sama sekali. Justru itu meninggikan derajat beliau. Kenapa? Karena cobaannya begitu berat. Iya. Dan itu menunjukkan beliau manusia biasa seperti kita juga. Nah ini. Maka yang harus dilakukan oleh seseorang, bagaimana cara membentengi diri dan menghilangkan gangguan syaitan, adalah pertama sekali dengan iman dan tawakal kepada Allah. Kemudian dengan takwa, taat kepada Allah. Seorang itu apabila dia berbuat maksiat, dia lalai dari berzikir, inilah pintu-pintu syaitan memasuki dirinya. Iya, demikian pula dia dalam keadaan sangat marah dan seterusnya. Ini pintu-pintu syaitan. Nah, ini harus ditutup. Kemudian membentengi diri dengan zikir-zikir. Ya, yang paling utama itu tadi, iman dan tawakal kepada Allah. Kemudian takwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Yang berikutnya, membentengi diri dengan zikir-zikir. Nah itu, kalau masih punya makalah yang kita bahas dalam permasalahan sihir, itu ada kan di situ. Zikir-zikir, benteng, sihir, pencegahan sihir dan pengobatannya, itu sama. Zikir-zikir untuk melindungi diri dari gangguan syaitan, gangguan jin, dan cara menghilangkannya. Iya, dengan zikir-zikir, zikir pagi dan petang, zikir-zikir setelah sholat, ayat kursi, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Intinya minta perlindungan kepada Allah dengan zikir-zikir tersebut. Intinya di situ. Kemudian dengan cara diruqyah. Iya. Nah, ini ada di makalah yang kemarin tentang ruqyah. Baik. Bagaimana tentang firasat? Apakah itu termasuk tiara? Tidak termasuk. Firasat itu apa namanya? Kalau orang berfirasat, dia lain daripada tiara. Iya. Tiara itu langsung muncul dalam dirinya rasa takut, iya kan? Kalau firasat enggak memunculkan rasa takut seperti itu. Iya. Tiara yang maksud di sini, dia takut kepada kesialan. Iya. Wallahu a'lam. Jika mau berangkat dengan pesawat, lalu sehari sebelumnya ada kecelakaan, jatuhnya pesawat yang akan kita tumpangi, dan kita membatalkan terbang dengan pesawat tersebut dan pindah ke pesawat yang lain, apakah itu termasuk ke dalam perkara tatayur? Tidak masalah, yang seperti ini enggak masalah. Itu khawatir dari perkara yang zahir. Tatayur itu, dia mengkhawatirkan satu sebab yang takhayul sifatnya. Ya. sifat yang takhayul, enggak ada hubungannya sama sekali. Kalau ini kan zahir. Ini berarti payah ini maskapai ini. Jelas kan? Iya, lebih baik saya cari pesawat lain. Ya, berbeda kalau dia dapat nomor kursi 13. Saya enggak mau duduk di sini. Ya, ini bahaya ini, sial. Nah, itu enggak jelas kan? Itu takhayul kan? Iya. Ya, jadi tidak termasuk perkara tatayur insyaallah. Selama, perhatikan ya, selama kita bersandar hanya kepada Allah. Demikian pula tadi masalah firasat dan tatayur. Selama kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut dengan tatayur tersebut, maka itu bukan tatayur yang terlarang dan dihukumi syirik. Itu dia kuncinya. Itu kata kuncinya. Tetap bersandar kepada Allah dan tidak takut dengan tatayur tersebut serta tidak menganggapnya sebagai sebab yang bisa mendatangkan kesialan. Kalau firasat kan dia enggak menisbatkan kepada sebab apa-apa, iya kan? Dia hanya misalkan berfirasat, firasat saya ini kurang baik. Tapi dia enggak menyandarkan kepada sebab tertentu. Iya. Kalau tatayur dia sandarkan pada sebab tertentu. Karena suara burungnya kedengaran, atau burungnya terbang ke kanan, atau ini tanggal 13, ya kan? Dia sandarkan kepada sebab-sebab itu. Maka akan mendatangkan kesialan, jadi keyakinan itu syirik. Baik. Tentang menyambung hubungan kekerabatan. Bagaimana jika keluarga tersebut selalu menyakiti hati kita? Itulah hakikat menyambung kekerabatan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Hakikat menyambung kekerabatan adalah menyambung dengan orang yang menyakiti kita. Kalau orang yang berbuat baik kepada kita, ya sudah tersambung dengan sendirinya. Iya. Itu yang dimaksud Rasulullah SAW, menyambung kekerabatan adalah menyambung dengan orang yang memutuskan kekerabatan dengan kita. Kalau dia baik kepada kita, itu bukan menyambung. Memang sudah tersambung, hanya perlu dikuatkan. Itu hakikat menyambung kekerabatan adalah menyambung dengan kerabat yang memutuskan hubungan dengan kita. Apalagi kita punya kewajiban dakwah kepadanya. Kewajiban berbuat baik kepadanya, dan seterusnya. Oh, alhamdulillah, qadarallahu masyafa'al, sudah masuk waktu zuhur. Pertanyaan masih banyak. InsyaAllah kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Ya, supaya saya tidak buru-buru juga. Ya. InsyaAllah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini saja yang bisa saya jawab. Udah aja tadi kan? Nah. Udah kedengaran tadi aja. Ya. Ya, persiapan lah. Ya, mohon maaf. Insyaallah yang belum terjawab kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.